Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita jawab semampunya. Tadi disebutkan tiga tingkatan agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Mohon dijelaskan tentang ihsan dan rukunnya. Jazakumullahu khairan. Tayyib. Ihsan itu rukunnya cuma satu, yaitu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Ini rukun ihsan. Satu rukun ihsan ini itu mengandung dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan al-muraqabah, tingkatan al-musyahadah, yaitu pada sabda Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Gak semua orang bisa memiliki konsentrasi sampai seperti ini, ya. Ini didasari dengan keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, keikhlasan niat, fokus dan konsentrasi ketika ibadah. Tingkatan yang kedua, tingkatan al-muraqabah, merasa diawasi. Dan kalau kita tidak sampai pada tingkatan yang pertama, maka kita tetap harus yakin kalau Allah itu mengawasi kita, memperhatikan kita. Ini namanya ihsan, ya. Dan ini rukun ihsan. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan. Afwan ya Ustaz. Bagi kami yang sudah menikah atau usia di atas kepala tiga, Masya Allah, bisa mondok atau belajar di markas ilmu? Mohon tipsnya. Barangkali kami bisa memaksimalkan sebagian kesempatan yang kami lalaikan. Masya Allah. Ya. Nah, ini dia tanya. Apakah bisa? Sudah nikah bisa mondok? Ya. Atau usia di atas kepala tiga bisa mondok? Masa bisa? Bisa. Tipsnya apa? Ya. Tipsnya apa? Tipsnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah, Allah taala mengatakan fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Kalau engkau sudah selesai dengan urusan duniamu, fansab. Maka fokuslah untuk urusan akhirat. Yani kalau engkau memiliki tanggungan, menikah misal istrinya satu, anaknya banyak, atau istrinya lebih daripada satu, anaknya berpuluh-puluh, Masya Allah, ya. Mau mondok, waduh, perlu rapat besar, ya, dengan istri dan anak-anaknya. Maka pakai firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Penuhi hajat mereka. Penuhi kebutuhan mereka. Atur target antum. Misal, ya, saya pingin, biasanya kalau banyak ikhwan-ikhwan itu kalau mau belajar sistem cepat itu biasanya pingin ngambil bahasa Arab karena kuncinya, ya. Saya pingin belajar bahasa Arab, ya. Nyari pondok yang memiliki target yang bagus dan jangka pendidikan tidak terlalu lama karena melihat kondisi dia tidak bisa lama-lama, mungkin setahun. Wah, ini cocok ini. Musyawarah dengan keluarga, atur semuanya. Kerjasama yang bagus, dan ingat, penuhi tugasmu untuk mereka, tanggung jawabmu untuk mereka, ya. Kasih beras setahun, nafkah setahun, wailah akhirihi. Nanti kalau seandainya ada kesempatan untuk pulang menengok keluarga, pulang untuk nengok mereka, baik lagi, itu bisa. Yang kedua tipsnya adalah, ya, atur semangatnya, ya, atur semangat. Ini butuh semangat lebih. butuh kekuatan lebih. Ya. Lawang mereka ya enggak ada tanggungan, enggak menikah usia di bawah 30 saja, ya, itu butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan. Kenapa? Usia muda ini usia labil, sik seneng main. Butuh perjuangan untuk bisa berangkat mondok itu perjuangan. Apalagi ini yang sudah punya pondok sendiri di rumah, ya, punya muridnya adalah istri dan anak-anaknya. Atau dia mungkin faktor usia di atas kepala tiga, sebenarnya masih muda itu, ya, masih dalam kategori syabab, barakallahu, ya, masih muda. Penduduk surga itu katanya Al-Imam As-Sa'di sekitar 33 tahun. Nah, masih muda, tenang aja, barakallahu. Ya, belum kepala 6, belum kepala 7, itu masih muda insyaallah. Ya. Selama masih bisa jalan ke masjid, bisa taklim, muda itu insyaallah, barakallahu. Butuh perjuangan yang lebih. Lebih berat lagi. Tapi bukan sesuatu yang mustahil. Tinggal bagaimana engkau mengatur semangatmu. Yang pertama tadi itu yang paling penting, ya. Karena mereka punya hak. Kalau punya tanggungan, punya hak. Barakallahu. Penuhi mereka dulu. Minta keridhaan dari mereka. Minta kesepakatan. Jangan egois, ya. Mentang-mentang, saya ingin belajar pokoknya, ya. Jangan kayak prinsip jamaah tabligh. Ayo khurus, tidak mau, sudah. Ini sonamin. Pergi dah khurus, keliling. Tidak tahu, tidak jelas. Bawa kompor, bawa wajan semuanya di bawah. Keliling ini aja, Pak, khurus meningkatkan apa namanya tingkatan atau level atau semisalnya. Jangan seperti itu. Mereka punya kewajiban yang harus untuk punya hak yang harus untuk tunaikan. Tunaikan hak mereka, ya. Minta keridhaan dari mereka, barakallahu fiik. Minta kesepakatan dari mereka. Kerjasama yang bagus. Sudah mantap, baru tata semangatmu. Ditata. Jangan semangat di awal aja. Jangan semangat di awal saja. Salah seorang ulama terkemuka, muridnya Imam Malik, yang mungkin semuanya sudah masyhur, ya. Kalau tidak salah, namanya Baqi bin Mahlad. Ketika itu beliau mau pergi. Beliau dari Mesir. Mau ke Madinah ketemu Imam Malik. Dia punya istri. Istrinya sedang mengandung. Bayangkan, sedang hamil. Dia ngomong sama istrinya, "Wahai istriku, sebenarnya aku sih cinta sama kamu. Tapi saya pengen belajar. Pengen berguru dengan Imam Malik di Madinah. Tapi saya tidak tahu kapan akan kembali. Saya tidak tahu. Gini saja. Kalau memang kamu pengen berpisah, saya relakan kamu. Kamu bisa mencari suami yang lain untuk mengutusi kamu. Tapi kalau kamu tetap masih sama saya. Saya tidak tahu kapan kembali. Saya tidak tahu. Tapi saya minta ridhonya. Minta izinnya. Saya mau belajar." Istri, sang istri pun mengiyakan. Mengizinkan kepergian sang suami. Berangkat. Terus apa yang bisa dipenuhi, dipenuhi sama beliau. Semampu beliau berangkat menuju ke Madinah. Mesir Madinah ini bukan antar kota ya ikhwan, ini antar negara. Ya. Yang fasilitas kendaraan transportasi enggak seperti sekarang. Jalan kaki beliau berangkat ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Berangkat ke sana. Sampailah beliau di Madinah, belajar beliau di sana. Ketika beliau sudah menghabiskan masa pendidikan 17 tahun masih di sana ini. Gak ada HP. Ya. Gak bisa SMS. Gak bisa telepon. Ya. Barakallahu fiik. Yang bisa cuma surat. Itu pun wallahu alam sampai atau tidak. Sekarang kan surat ada kantor pos. Ya. Ada kilat. Masya Allah. Ya. Ekspedisi kilat esok sampai. Masya Allah. Jalur darat semuanya ada semua. Beres. Tertunda. Tertunda. Surat itu pun gak tahu nyampe atau tidak. Komunikasi enggak ada. 17 tahun beliau di Madinah, enggak tahu gimana kondisi istrinya, enggak tahu bagaimana kondisi anaknya. Bukan karena beliau menelantarkan. Ingat, sudah diminta keridhoannya di awal. Dan beliau sudah memenuhi semuanya. Dan istrinya rela dengan kepergian sang suami. Tiba-tiba, datang musim haji. Ya, musim haji. Tiba-tiba ada seorang anak muda. Memakai sorban, kemudian menutupi wajahnya. datang ke Halaqah. Kalau tidak salah ketika itu Baqi bin Makhlad ini yang ngajar. Dia sedang ngajar di Madinah. Ada salah seorang pemuda yang datang. Kemudian dia tanya sama salah seorang hadirin, ada tidak yang tahu fulan, yakni Baqi bin Makhlad? Ditujukan itu orangnya. Langsung dia datang. Ketika Baqi bin Makhlad melihat pemuda ini datang, dia langsung berdesir darahnya. Kok kayaknya bukan orang asing. Namanya kekuatan seorang ayah, ya. Ini jaringannya sangat kuat. Meskipun 17 tahun ditinggal, tidak tahu lahirnya kapan, sehat apa tidak, wallahu a'lam. Tapi ikatan anak dan ayah sangat kuat, ya. Kok kayak gak asing nih? Lelaki ini langsung merangkul beliau, mencium kening beliau. Cium keningnya. Kemudian dibuka, tutup wajahnya, ternyata itu anaknya. 17 tahun, ya ikhwah, beliau meninggalkan anak dan istrinya belajar. Bukan sesuatu yang mustahil. Ingat, ya, kalau anda tidak salah ingat, pada pertemuan yang lalu ada pertanyaan, bagaimana mensinkronkan antara menikah dengan belajar? Kita ingatkan, menikah itu adalah ibadah. Ya, belajar itu adalah ibadah. Satu ibadah dengan ibadah yang lain tidak bisa ditabrakkan. Justru engkau menikah itu adalah semangat kedua untuk semakin semangat belajar. Ada kompornya sudah, ya. Nek pulang wis gak bujangan lagi, pulang ada yang mijiti, ada yang bikinkan kahwa, masyaallah jannatul dunya ya ikhwah. Nah, tinggal kerjasamanya dengan sang istri. Bisa. Atau opsi yang kedua, bawaan sekalian istrimu berangkat ke majelis ilmu, ya. Cari kontrakan atau bikin rumah di tempat itu kalau mampu, belajar bareng-bareng. Yang istrinya sama ustadahnya, yang dia sama ustadnya, belajar. Atau yang tadi, yang sudah usianya di atas kepala tiga, si nom, ya, si muda. Atau yang lebih daripada itu, bisa. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala, ya, salah seorang ulama tokoh madhab dhahiriyah. Beliau belajar ilmu itu posisinya sudah berumur. Kalau tidak salah 23 atau 27 tahun. Dan sebab beliau belajar ketika itu beliau tidak tahu tata cara sholat jenazah. Beliau sholat jenazah, ikut sholat, beliau pakai rukuk dan sujud. Langsung dicela sama semua jamaah yang lain. Kamu itu gimana sholat jenazah, kok ada rukuk dan ada sujudnya? Maka dari situ beliau berazam, ingin belajar, ingin ngerti gimana tata cara hukum sholat jenazah. Beliau belajar dan mulai untuk belajar sampai beliau jadi. Al-Hafidh Ibnu Mandah, penulis Kitabul Iman rahimahullahu ta'ala, zaman beliau kalau tidak salah lebih dulu daripada Ibnu Taimiyah. Beliau belajar itu sampai sekitar 40 tahun beliau belajar. Berangkat usia muda, pulang beliau sudah tua. Sekitar 50 atau 60 tahun. Beliau pulang, menikah, suh. Usia enggak pandang apa namanya, menikah enggak pandang usia ya. Meskipun sudah tua lagu insyaallah. Sudah tua, pulang, menikah, dirikan ma'had, anaknya banyak. Muridnya banyak. Menunjukkan apa? Faktor usia, pernikahan, pasangan semuanya itu tidak menghalangi untuk belajar. Seandainya belum diizinkan untuk mondok, bukan berarti ilmu itu enggak bisa didapatkan. Ingat yang kita sebutkan tadi, fasilitas ilmu zaman sekarang banyak, tinggal kitanya bagaimana. HP di depan kita ini jannatuk wa naruk. Ini bisa jadi surgamu, bisa jadi nerakamu, tergantung bagaimana kamu menggunakannya. Kalau pengen jadi raudhatul muntahatil jannah, tinggal antum buka streaming, sudah, antum dengarkan baik-baik. Meskipun barokahnya, keutamaannya tidak bisa menandingi langsung datang ke majelis ilmu. Tapi setidaknya ketika kau tidak bisa, tidak mendapatkan izin untuk rihlah, masih banyak fasilitas yang lain. Jadi intinya tadi, kalau punya tanggungan, selesaikan tanggungan, berangkat. Kalau memang bisa. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Di semua tempat kita insya Allah bisa belajar. Walhamdulillah, ilmu di zaman sekarang itu menyebar di mana-mana. Sampai sebagian ulama itu ada yang mengatakan kita tidak mengetahui adanya udrun bil jahli fi hadzal zaman. Zaman sekarang itu tidak ada istilah udur karena tidak tahu. Kenapa? Ilmu di mana-mana. Yang ada itu apa? Tidak mau tahu, itu baru banyak. Kalau tidak mau tahu banyak, kalau tidak tahu, ya itu perlu dipertanyakan. Tidak mungkin kalau tidak tahu. Kenapa? Majelis banyak, halaqah banyak, kitab banyak, streaming banyak, fasilitas banyak, tinggal kitanya. Mau apa enggak? Barakallah. Itu tips saya tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pada pertemuan yang lalu, antum sempat menjelaskan bahwa ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang. Salah satu yang sering kita pelajari adalah nahwu dan shorof. Bisakah kami sedikit tahu bagaimana ringkas cabang ilmu selain nahwu dan shorof? Tayyib. Kalau ilmu selain nahwu dan shorof itu seperti ilmu qawafi tentang syair. Ya, tentang bikin syair. Atau ilmu bayan, ilmu bayan itu ilmu sastra. Ada majaz, ada hakikah, ada pembahasan tentang uslub dan lain sebagainya. Ada ilmu imla. Ilmu imla itu bukan ilmu nahwu shorof ya. Meskipun ada percampuran nahwu dan shorofnya, tapi itu ilmu tersendiri, ilmu imla. Dan masih banyak lagi, kalau antum pengin tahu rinciannya atau penyebutan secara umum, bisa melihat kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah Syarah Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Al-Ahdal rahimahullah. Kemudian beratnya pertanyaan berikutnya, beratnya murojaah, besarnya rasa malas di sebagian waktu, indahnya kilau dunia yang melalaikan, sebagian sebab tersebut menyebabkan saya merasa taklim-taklim yang berlalu tidak meninggalkan bekas. Bertahun-tahun taklim tidak ada peningkatan yang signifikan. Mohon arahannya Ustaz untuk perbaikan diri ini. Masya Allah. Memang sebuah muhasabah sebenarnya untuk kita semuanya, untuk kita semua. Sebagai tolak ukur gimana perkembangan kita. Bertahun-tahun taklim, tapi kok rasa deh kayak nggak pernah taklim. Maksudnya apa? Kok kayak nggak kembang-kembang ya? Nah ini berarti perlu dievaluasi kembali. Kembali kepada pembahasan yang tadi kita sebutkan. Satu pertanyaan untuk kita semua. Apa itu? Apa yang kamu lakukan ketika datang ke majelis ilmu? Itu saja. Jawabannya ada di masing-masing antum. Apa yang kamu lakukan ketika datang ke majelis ilmu? Apakah kamu datang hanya sekedar formalitas saja? Merasa enggak enak, sungkan dengan ikhwan-ikhwan yang lain, tak hadir lah. Ataukah kau datang hanya semata-mata ngisi waktu luang? Enggak, lagi enggak ada kerjaan, kosong, rumah bisa ditinggal, berangkat. Ataukah kamu datang ke majelis ilmu hanya sekedar ada hajat dengan temanmu saja? Ataukah kamu datang ikhlas karena Allah? Pengen ngerti bagaimana kehukum agama. Pengen memperbaiki diri. Pengen menjadi orang yang soleh di mata Allah. Pengen memiliki bekal ilmu, bekal amal. Jawabannya kembali kepada kita semua. Apa yang kita lakukan ketika datang ke majelis ilmu? Itu kuncinya. Kalau jawabannya adalah ternyata selama ini kita datang ke majelis ilmu itu tujuannya kurang benar, perbaiki. Berarti ada yang kurang pas, enggak sinkron antara luar dan dalamnya. Zahiron enggak batinan. Datang ke majelis cuma zahirnya, batinnya mbuh kemana? Keikhlasannya wallahu alam kemana? Niatnya wallahu alam kemana? Nah, itu yang perlu untuk dievaluasi lagi. Tanda, ingat, tanda ilmu yang bermanfaat. Itu yang disebutkan oleh para ulama di semua buku-buku mereka. Tanda ilmu yang bermanfaat, apa? Islahun nas. Adanya perubahan pada diri kita. Akhlaknya berubah, ucapannya berubah, muamalahnya berubah, semakin baik. Itu manfaat. Tapi kalau kok diam di tempat, jalan di tempat, gak berkembang, bahkan semakin merosot. Nah ini perlu dipertanyakan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, perbincangan antara sahabat Hamdalah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ketika itu sahabat Hamdalah sedang berlari, ketemu dengan sahabat Abu Bakar. Kemudian saya bertanya, mau kemana kamu Handalah? Beliau mengatakan, nafakoh Handalah, nafakoh Handalah. Sungguh Handalah jadi munafik. Sungguh Handalah jadi munafik. Kakek sahabat, kenapa kok kamu ngomong kayak gitu? Maka sahabat Handalah mengatakan, saya ini loh, kalau datang ke majlis taklimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan surga ada di depanku. Masya Allah, baik, enak, tenang. Ingatnya cuma akhirat, akhirat, akhirat. Semangatnya saya ketika itu, wah, melebihi gunung. Kuat. Kuat. Tapi begitu saya pulang, buka pintu rumah, ketemu istri, ketemu anak, bubar kabeh. Seakan-akan ilmu yang disampaikan sama Rasul tadi, kok gak nyantol ya? Kok saya ini mengkhawatirkan hati saya ada kemunafikan? Serta-merta sahabat Abu Bakar mengiyakan. Benar. Anak juga kayak gitu. Ya ikhwan, antum lihat. Sahabat Handalah, sahabat ini. Sahabat Abu Bakar, ahadul mubashirin bil jannah. Yang sudah dijamin masuk surga dalam keadaan belum masih hidup ini. Ini orang-orang yang gede. Yang sudah gak diragukan bagaimana keimanan mereka. Merasakan yang seperti ini. Iya juga ya. Kalau pas taklim sama Rasul, Masya Allah, bayangan ini. Wis, ha? Siap untuk ditanya mana robuk, mana biuk, mana diru. Siap. Ya? Bayangan ini mati ketika taklim, surga Insya Allah. Ha? Bidadari nyusul ini. Semangat rasanya. Tapi kalau sudah selesai taklim kok buyar yo? Kenapa yo? Sibuk ini, sibuk itu. Akhirnya bubar kabeh, hilang. Kayak gak bekas taklim ini. Ya apa ini? Terus ayo kita datang ke sama Rasul. Minta solusi sama beliau. Datang sama Rasul. Lapor sama beliau, mengeluh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, beliau mengatakan, mahlan mahlan ya Handalah, pelan pelan wahai Handalah. Maksud beliau adalah tempatkan semuanya pada tempatnya. Tidak masalah engkau mencari dunia. Tidak masalah engkau sibuk dengan dunia. Tidak masalah engkau mengurus keluarga. Tidak masalah melakukan hal-hal yang mubah. Tapi ingat, ya, kembali kepada khutbah, kembali kepada tugas, kembali kepada amanah utama engkau diciptakan. Seperti kita pergi safar, tidak masalah kita mampir makan, tidak masalah kita mampir ke toilet, tidak masalah kita mampir kemana, tidak masalah. Tapi jangan sampai kau menetap di sana. Lanjutkan perjalananmu, perjalanan masih panjang. Demikian pula dalam kehidupan kita. Tidak masalah kita bermain, waktunya main-main. Tidak masalah kita dengan keluargamu anasah. Bahkan bergurau dengan istri habis isya termasuk rukhsah. Ya. Habis isya itu sebenarnya tidak boleh ngobrol. Mubah itu tidak boleh. Makruh hukumnya. Tapi diberi rukhsah, gurau dengan istri, tidak masalah. Bahkan termasuk ibadah. Tidak masalah. Gurau dengan anak, tidak masalah. Main-main, tidak masalah. Mau main bola, mau futsal, mau apa, terserah, tidak masalah. Mau kerja syuhul, cari dunia, tidak masalah. Tapi ingat, jangan engkau jadikan itu semua adalah misimu. Kembali, kembali. Waktunya main, nabas, main. Habis itu ingat, zikrullah. Habis mengurus keluarga, ingat, zikrullah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan, fa'idha faragta, fanshur. Kalau sudah selesai, langsung. Ingat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum kira para ulama dulu tidak memiliki kesibukan. Salah seorang gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Abu Shalih As-Samman Zakwan. Beliau ini dijuluki As-Samman kenapa? Penjual minyak di pasar. Waktunya jualan-jualan beliau di pasar. Waktunya tahdis-tahdis datang ke majelis taklim. Menempatkan semua pada tempatnya. Waktunya kerja, niatkan ibadah untuk ma'isyah, menghidupi diri, nyambung hidup, nafkahi keluarga yang wajib. Niatkan itu, biar ibadah, biar selalu ingat. Ketika kau melakukan sesuatu yang mubah, jadikan itu sebagai penguat perantara untuk semakin kuat dalam ibadah. Mungkin pengen main bola, wajib pengen main bola. Nggak masalah, silakan. Tujuannya apa? Ben kuat kakinya, berdiri lama, sholat, malam. Ben nggak ngantuan, badannya ben nggak kegemuan, ya. Ben lemak itu turun kabeh, bisa ibadah yang kuat, tak masalah. Loh, saya pengen renang, pengen sepedaan atau apa, tak masalah. Tujuannya yang jelas. Biar apa? Terus ingat. Mu'anasah dengan keluarga, tak masalah. Niatkan yang baik untuk membangun komunikasi dengan mereka, membangun pendidikan mereka, bermusyawarah dengan mereka, mu'anasa dengan mereka, semakin dekat dengan keluarga, bagus. Fa'idha faradah fasad. Kau sudah selesai semua, kembali. Ingat kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya, termasuk adab dalam sehari, atau dalam keseharian kita, membuka hari dengan kebaikan, menutup dengan kebaikan. Bagaimana itu? Di waktu subuh. Waktu subuh. Sebelum kita menunaikan sholat subuh, sholatlah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat fajar. Itu sebagai pembuka hari kita. Sebelum tidur, lakukan sholat witir. Oh, nanti saya tak bangun malam. Kasih alarm. HP 1, HP 2, jam alarm, jam dinding, ya, semuanya kasih. Sirine mobil, semuanya. Tidur-tidur dimatikan satu-satu, lanjut. Tipsnya adalah sebelum tidur, witir. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu punya hafalan yang banyak. Sebelum tidur, dimurojaah semua. Bayangkan. Dimurojaah semua hafalannya sampai larut malam. Tidur bablas sampai subuh, tidak bisa sholat malam. Ngeluh sama Rasul, kok tidak bisa sholat malam. Kata Rasul, sholat witir sebelum tidur. Itu termasuk cara untuk bisa bangun sholat malam. Sholat witir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini sholat witir sebelum tidur, itu untuk menutup hari kita. Jadi kita bangun di waktu subuh, sebelum menunaikan sholat subuh, sholat 2 rakaat sebagai pembuka hari kita dengan kebaikan. Aktivitas selesai di malam hari sebelum tidur, sholat witir sebagai penutup hari kita. Penutup dia di malam itu. Sudah itu. Besok lagi seperti itu. Barokah, kata beliau. Itu min asbab al-barokah bidzalikal yaum. Termasuk barokah pada hari itu. Kalau kita lakukan setiap hari, Masya Allah. Masya Allah. Intinya, karena bidina azakumullah, semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Famasya'aminkum fal yu'min, wa masya'aminkum fal yakfur. Jalan hidayah sudah ada. Jalan kesesatan sudah dijelaskan. Tinggal bagaimanakah kita. Tinggal bagaimana semangat kita. Tinggal bagaimana keikhlasan kita. Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'an billah, wa la ta'ajaz. Semangat dalam hal yang manfaat. Minta bantuan sama Allah. Jangan loyo. Prinsipnya adalah terus semangat. Jaga semangat. Jaga keikhlasan. Dan jaga niat dan minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqamah di atas kebenaran. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Apabila ada ucapan yang kurang berkenan atau ucapan-ucapan yang mungkin menyinggung atau menyindir atau semisalnya, ana mohon maaf sebesar-besarnya dan ana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.